Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yirbah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat MGTV dan para pendengar radio Riyadul Jannah, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian Sahih Bukhari di Masjid Aisyah yang mulia ini. Kita masih dalam pembahasan yang sangat panjang berkaitan dengan seputar sholat. Dan kita masih membahas tentang waktu-waktu sholat. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membahas tentang keutamaan sholat. Bahwa sholat lima waktu kafaroh, yaitu menghapus dosa-dosa kita. Kita masuk ke bab yang ketujuh, hadis nomor 529 dan hadis nomor 530 insyaallah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu qadiyi sholati an waqtiha. Qala hadatsana Musa ibnu Ismail. Qala hadatsana Mahdi an Ghailan an Anas Ibni Malikin radhiyallahu ta'ala anhu qala ma a'rifu syai'an mimma kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qila as-salatu qala alaysa dhayatum ma dhayatum fiha. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Amr ibnu Zurarah qala akhbarana Abdul Wahid ibnu Wasil Abu Ubaidah Al-Haddad an Usmana ibni Abi Warrad akhi Abdul Aziz qala sami'tu Zuhri yaqulu dakhaltu ala Anas ibn Malik bi Dimash wa huwa yabki fa qultu ma yubkika wa qala la a'rifu shay'an mimma adraktu illa hadhihi salata wa hadhihi salatu qad duyiat wa qala Bakrun hadasana Muhammad ibn Bakr al-Bursani akhbarana Utsman ibnu Abi Warrad nahwa. Berkata Imam Bukhari, bab sangat penting untuk kita pahami di sini, bab hukum melalaikan waktu salat. Jadi hukum melalaikan salat dari waktunya. Telah kita bahas di awal tentang sholat, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga telah mengisyaratkan tentang akan munculnya satu generasi manusia. Tentunya di sini adalah generasi yang buruk, bukan generasi pilihan, yaitu kelompok orang-orang yang melalaikan sholat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam surah Maryam, bisa dilihat nanti dalam surah Maryam dari ayat 54 sampai ayat 59, di mana di situ ada dua pergantian manusia dari generasi baik kemudian muncul generasi yang buruk. Ya. Karena tentunya manusia dari generasi ke generasi saling berganti. Ada tabadul, ada pertukaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Isma'ila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardhiyya. Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dhurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dhurriyyati Ibrahima wa Isma'ila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatun kharru sujadaw wa bukiya fa khalaqa mim ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawata fa sawfa yalqauna ghayya. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di sini sejumlah kisah para nabi dan orang-orang soleh yang mengikuti para nabi. Kemudian setelah itu berganti generasi, artinya generasi baru. Tapi di sini tentunya generasi baru, generasi yang buruk. Wadhkur fil kitabi Isma'il. Ini perintah kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wadhkur fil kitab. Artinya adalah ingat, baca dalam Quran tentang Nabi Ismail. Kenapa kita disuruh untuk membaca sejarah Nabi Ismail? Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Beliau adalah orang yang selalu menepati janji dan seorang rasul, seorang nabi. Wa kana ya'muruhu bisalat wa kana ya'muru ahlahu bisalat. Dan beliau orang yang menyuruh keluarganya untuk menunaikan salat. Wa zakati, dan menunaikan zakat. Wa kana inda rabbihi mardhiya. Dan beliau orang yang diridhoi di sisi Allah. Jadi sejumlah sifat yang mulia. Salah satunya memerintah keluarganya untuk menegakkan salat, menunaikan zakat. Wadhkur fil kitabi Idrisa. Kemudian baca juga dalam Quran tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Innahu kana siddiqan nabiyya. Beliau adalah seorang nabi, seorang yang jujur. Warafa'na makanan 'aliyya. Dan kami mengangkat dalam kedudukan yang tinggi. Kemudian Allah berfirman, ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah beri nikmat, minan nabiyyin, dari para nabi, wa min dzurriyyati Adam, dan dari keturunan Adam, wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan orang-orang yang ikut di bahtera Nabi Nuh. Jadi ikut ke kapalnya Nabi Nuh dan jumlahnya sedikit. Wa dzurriyyati Ibrahim wa Ismail, dan keturunan Ibrahim dan Ismail. Ya, di situ ada Yakub, ada Yusuf dan seterusnya, Sulaiman, Daud. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk dan kami pilih. Idza tutla 'alaihim ayatul rahmani, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kharru, maka mereka tersungkur sujud, wa bukiya, dan menangis. Jadi generasi yang pertama ini adalah generasi yang menjaga perintah-perintah Allah, menjaga syariat, syariat Allah. Ya, di antaranya menunaikan sholat, di antaranya menunaikan zakat. Ya. Kemudian Allah menyebutkan fa khalaqa mim ba'dihim khalfun. Maka datanglah setelah mereka satu generasi. Adha'us salata, mereka melalaikan salat. wattaba'u syahawata, dan mereka mengikuti syahwat, yaitu mengikuti gemerlapan dunia, mengikuti fitnah dunia, terjerumus kepada berbagai bentuk maksiat. Syahwat di sini termasuk berzina, pencurian, pembunuhan, penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan syahwat. Karena tentunya penyimpangan manusia pada intinya pada dua kekuatan, yang merupakan dua kekuatan yang akan dinyalakan oleh syaitan. Jadi syaitan itu akan menyalakan dua kekuatan untuk menyimpangkan manusia dari jalan hak. Yang pertama, min tariqati syubhat. Jadi yang pertama dari jalan syubhat, yaitu meragukan agama kita, munculnya penyimpangan-penyimpangan, munculnya kesesatan-kesesatan, aliran-aliran yang menyimpang. Sedangkan yang kedua dari kekuatan syahwat, yaitu menyalakan kobaran api berupa maksiat, berupa maksiat, penyimpangan-penyimpangan berupa keburukan-keburukan yang dinamakan maksiat. Fasaufa yalqauna ghayya, Pak, mereka akan terus berada dalam kesesatan dan kebinasaan. Nah, dalam ayat ini disebutkan dua poin penting. Yang pertama, generasi terburuk salah satu sifatnya adalah melalaikan sholat. Jadi generasi terburuk adalah melalaikan sholat. Dan melalaikan sholat itu ada beberapa tingkatan, sebagaimana pernah dibahas sekilas di pertemuan yang pertama dalam kitab sholat ini. Yang pertama, melalaikan sholat dalam arti adalah tarku sholat, yaitu meninggalkan sholat, sama sekali tidak sholat. Jadi tidak menunaikan sholat. Dan para ulama tentunya berbeda pendapat tentang orang yang mengaku Islam, mengucapkan kalimat syahadatain, tapi tidak sholat. Ya, tidak sholat. Ada yang mengatakan kafir, tidak dianggap muslim, orang yang tidak sholat lima waktu. Ya, artinya kalau mati tidak dikuburkan di kuburan orang muslim, tidak mewariskan, tidak dapat waris, ya, tidak layak juga jadi wali, wali dalam pernikahan. Jadi kalau seorang bapak yang tidak sholat kemudian punya anak perempuan, maka tidak layak untuk jadi wali. Dalam pendapat ulama yang mengatakan tidak sholat adalah kafir. Walaupun sejumlah para ulama ada yang berpendapat selama meyakini wajibnya sholat, selama mengimani wajibnya sholat, dia masih dikatakan mukmin, tidak sampai dikeluarkan dari Islam. Tapi catatan pentingnya, tarku sholat a'bamu jarman minazina wasaraqah, tapi meninggalkan sholat dosanya itu lebih besar dari dosa berzina dan dosa mencuri. Jadi tidak sholat itu dosanya dosa besar, lebih besar dosanya dari berzina dan mencuri. Walaupun mungkin umumnya kaum muslimin tidak begitu paham tentang hukumnya itu. Sehingga banyak orang yang melalaikan sholat tapi dia tetap mengaku muslim. Dan itu tentunya tingkatan terjauh dari orang yang melalaikan sholat. Yang kedua, melalaikan sholat adalah adamu itmam arkaniha wa wajibatiha. Yang kedua, orang yang melalaikan sholat itu tidak menyempurnakan rukun dan wajibnya. Jadi ada orang yang sholat tapi sholatnya tidak sempurna, ya, seperti mungkin rukunya, sujudnya. Walaupun orang yang sholat dan tidak menyempurnakan rukun dan wajibnya memang tidak sah sholatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah duduk dengan sahabat seperti begini, tiba-tiba masuk seseorang dan sholat, tapi sholatnya cepat, enggak tumanina rukunya, enggak tumanina sujudnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Kata Nabi sallam, "Salat kamu, kamu belum salat." Di ketika sahabat itu menunaikan salat tapi tidak sempurna, maka beliau menegur, "Salat kamu, apa? Salatlah kamu, tadi belum salat." Sampai sahabat itu mengulangi 3 kali. Pas ketiganya dia berkata, "Wahai baginda Rasulullah, aku tidak bisa salat kecuali seperti ini." Artinya sholat yang selama ini saya seperti ini saja. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza qumta ila sholati fasbighil wudu'a tsumma istaqbilil qiblata fakabbir tsumma qra ma tayassara ma'aka minal qur'an tsumma rka hatta tatma'ina raki'an tsumma rfa hatta tatma'ina qa'iman tsumma sujud hatta tatma'ina sajidan tsumma jlis hatta tatma'ina jalisan ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Maka Nabi sallam membetulkan salat orang tersebut. Kata beliau, "Apabila kamu akan menegakkan salat, maka berwudulah. Lalu menghadap kiblat dan bertakbir, itu takbiratul ihram. Kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian ruku'lah dan tumakninah dalam ruku'mu. Kemudian bangkitlah dari ruku' sehingga tumakninah dalam berdirimu. Kemudian sujudlah sehingga tumakninah dalam sujudmu. Kemudian bangkitlah sehingga tumakninah dalam dudukmu. Dan sujud kembali sehingga kamu tumakninah dalam sujudmu." Kemudian misal mengatakan, "Lalu lakukanlah sholat seperti ini dalam semua sholatmu." Kemudian Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang lain, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun." Jadi barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan perintah kami, maka amal tersebut ditolak. Artinya kalau orang sholat tidak sesuai rukun dan wajibnya, ya tidak sah. Nah, ini tingkatan yang kedua. Yang ketiga, termasuk melalaikan sholat adalah tarku sholat til jamaah, yaitu sholat yang tidak ditunaikan dengan berjamaah. Karena pendapat yang benar bahwa sholat berjamaah itu fardu ain, fardu kepada setiap individu. Illa liman kana lahu udrun, kecuali bagi orang yang punya udur, punya toleransi untuk tidak berjamaah. Ya. Salat orang yang sendirian sah menurut pendapat yang rajih, tapi berdosa karena tidak berjamaah. Jadi dosa karena tidak berjamaah. Dan salat berjamaah min a'zami sya'airil Islam. Salat berjamaah itu termasuk syiar Islam yang paling agung. Jadi syiar Islam yang paling agung adalah salat berjamaah. Maka wajib atas kita untuk himayatu salatil jamaah, untuk menjaga salat jamaah. Karena orang yang menjaga salat jamaah berarti menjaga syiar Islam yang sangat besar. Nah, maka termasuk melalaikan salat orang yang sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan dunianya, untuk meninggalkan salat berjamaah, maka ini termasuk khalfun adhamus salat. Ya. Kemudian yang selanjutnya, dan ini masuk ke judul yang kita sedang bahas, yaitu termasuk melalaikan salat, yaitu melalaikan salat dari waktunya. Jadi melalaikan salat dari waktunya. Melalaikan salat dari waktunya ini terbagi kepada dua. Jadi melalaikan salat dari waktunya ada dua. Yang pertama, melalaikan salat dari batasan waktu yang telah ditetapkan. Jadi melalaikan salat dari batasan waktu yang telah ditetapkan. Contohnya, salat subuh dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Nah, tiba-tiba orang udah tidurnya sampai waktu syuruq. Ya. Atau udah terbit matahari. Maka berarti ia melalaikan salat dari waktunya. Dan melalaikan salat dari waktunya, dari batasan yang Allah telah tetapkan, maka itu menyebabkan sholatnya seseorang tidak sah. Jadi menyebabkan seseorang sholatnya tidak sah. Karena Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Nah, dan ini tentunya satu perkara, ya, dosa yang besar. Jadi perkara masuk kepada dosa besar, melalaikan pokok-pokok Islam. Nah, sedangkan yang kedua, melalaikan sholat dari waktu yang utama. Jadi melalaikan sholat dari waktu yang utama, ya. Karena Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, amal yang paling afdol adalah sholat di awal waktu. Ya, di awal waktu. Dan ini termasuk apa, melalaikan sholat. Jadi orang melalaikan sholat berbeda-beda. Nah, yang terakhir, melalaikan sholat adalah adamul muqaranati sholat bi mustahabatiha. Yani adamul muqaranati sholati bi mustahabatiha, yaitu tidak menyertakan sholat dengan sunnah-sunnahnya. Ya, artinya beda orang yang sholat dengan sempurna sunnahnya. Seperti orang yang sholat 5 waktu, tapi sama sekali tidak ada qobliyah dan ba'diyahnya. Seperti orang sholat tidak berzikir setelahnya. Jadi, assalamualaikum, assalamualaikum, pergi. Assalamualaikum, assalamualaikum, pergi. Sholatnya cuma wajib. Nah, ini pun termasuk melalaikan hakikat sholat. Karena ini tentunya berbeda dengan generasi terbaik dari umat ini. Ya, berbeda dengan generasi para sahabat, Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Dan tentunya kebaikan umat ini sangat ditentukan sejauh mana perhatian kaum muslimin kepada sholat. Hal itu karena kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat begitu jelas bahwa pertolongan Allah sangat berkaitan dengan penegakan salat. Ya, penegakan zakat dan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman, "Wala yansurunallahu man yansuruhu. Inallaha laqawiyun ajiz. Alladzina in makannahum fil ardi aqamus salata wa atau zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar. Allah berfirman, benar-benar kata Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya. Siapa katanya? Orang yang menolong Allah, orang yang menolong agama Allah adalah orang-orang yang apabila mereka berkuasa di muka bumi atau diberikan bagian di muka bumi ini, maka mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, poin terakhir dari mukadimah bab ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan salat, zakat, amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam ayat tadi. Dan kita ingat dengan hadis sebelumnya bahwa ketika Umar bertanya, fitnah apa yang, siapa yang tahu tentang fitnah yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Hudzaifah mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jironihi tukaffiruha as-salatu wa shadaqatu wal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Quran menyebutkan tiga komponen penting di antara syiar Islam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tiga komponen penting yang merupakan syiar Islam. Pertama, menegakkan salat. Ini hubungan dengan Allah. Di kitab biasa dikatakan vertikal, hubungan manusia dengan Allah. Hal di mana manusia munajat kepada Allah taala. Waktu yang terbaik kita munajat kepada Allah taala, yaitu as-silatu billah, di mana kita punya kekuatan silah kepada Allah. Sedangkan yang kedua adalah menunaikan zakat. Maka di sini adalah silatu bainal ibad, yaitu yang dinamakan vertikal, hubungan dengan sesama manusia. Dan tentunya kemaslahatan dunia dan kebaikan dunia itu tercipta dengan dekatnya manusia kepada Allah dan baiknya manusia dengan sesama manusia. Jadi ketika manusia punya hubungan kepada Allah dan ketika manusia itu punya hubungan baik dengan sesama manusia, yaitu dengan menunaikan zakat, menunaikan sedekah, bersikap dermawan. Ya. Kemudian yang ketiganya, bahwa manusia ini seperti bahtera. Manusia ini adalah seperti berada dalam sebuah bahtera. Yang manusia itu identik dengan interaksi yang akan digoda oleh iblis laknatullah. Manusia ini adalah manusia yang akan digoda oleh syaitan laknatullah. Dan manusia itu sebagian melakukan kebaikan, sebagian melakukan keburukan. Maka tidak akan tegak satu kehidupan manusia tanpa ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tanpa ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan melarang manusia dari perkara yang mungkar. Dan di sini dikatakan raka'izul aman. Ini adalah merupakan fondasi keamanan dan kedamaian penduduk bumi. Jadi penduduk bumi tidak akan damai tanpa dengan tiga fondasi ini. Jadi tanpa dengan tiga fondasi yang mulia ini. Nah, ini adalah pesan yang sangat penting. Kemudian dari sisi yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan antara meninggalkan salat dan akan terjerumusnya manusia kepada syahwat. Dalam arti ketika manusia itu melalaikan salat, melalaikan ibadah kepada Allah, melalaikan taat kepada Allah dan tidak menjaga semua organ tubuhnya untuk taat kepada Allah, untuk rukuk kepada Allah, untuk sujud kepada Allah, untuk munajat kepada Allah, maka manusia yang tidak dekat dengan Allah itu akan dekat dengan semua bentuk kemaksiatan. Orang yang wajahnya setiap hari tidak dicuci, minimalnya kita mencuci wajah, mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki adalah 5 kali. Dan ini adalah taharatul jasad. Kita membersihkan jasad. Karena tentunya semua organ tubuh kita ada bagian dari berbuat zina yang akan dihisab nanti yaumul qiyamah, dosanya semua. Mata kita, telinga kita, tangan kita meraba, kaki kita berjalan. Kemudian taharah ini dilengkapi dengan taharatul qalbi, taharah hati dalam setiap hari. Ketika antum, saya, semua pemirsa tidak melupakan doa setelah wudu. Apa doa setelah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka ini adalah menyucikan hati, membersihkan hati. Setelah kita mensucikan badan, maka kita diperintahkan untuk mensucikan hati. Dan kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini gambaran, inna salata tanha kanil fahsya ilwal munkar, maka itu digabungkan. Nah, oleh sebab itu, semakin lalai manusia dari ibadah, semakin lalai orang itu jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, maka di musim corona ini juga kita tidak boleh lepas dari sholat, ya, apalagi untuk sholat berjamaah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian kita masuk dalam hadis. Hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang cukup panjang umurnya. Anas ibn Malik ini mendapatkan satu masa pergeseran hidup. Dari generasi terbaik, ada generasi yang udah bergeser. Yaitu Anas bin Malik ini mendapatkan satu masa kepemimpinan pemimpin yang zalim. Dan kedzaliman pemimpin di masa yang dirasakan oleh Anas bin Malik di saat itu, kalau dibandingkan dengan orang-orang yang zalim hari ini, itu belum ada seberapanya kedzaliman itu. Yaitu masa pemerintahan Hajjaj ibnu Yusuf. Hajjaj ibnu Yusuf. Hajjaj ibnu Yusuf itu pemimpin yang sangat zalim, membunuh sejumlah sahabat dan membunuh juga sejumlah ulama di masanya. Jadi tangan besi, ya, yang melakukan bentuk-bentuk kezaliman. Selain melakukan bentuk-bentuk kezaliman, Hajjaj ibn Yusuf juga melakukan beberapa pergeseran dari praktek-praktek syariat Islam. Jadi dari praktek-praktek syariat Islam. Nah, kita lihat di sini. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Beliau berkata, "Ma'arifu syai'an mimma kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ku kenal sesuatu seperti ini ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi beliau mengingkari. Beliau mengatakan, "Hal seperti ini aku tidak dapatkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam." Lalu ditanya, "Apaan itu?" Kata Anas, "Salat." "Kenapa?" "Qala alaisa dhayatum ma dhayatum fiha?" "Bukankah kalian telah melalaikan seperti kalian lihat yang terjadi ini?" Pada riwayat yang kedua, jadi pada riwayat yang kedua, dikatakan bahwa Imam Zuhri, yaitu Muhammad ibn Muslim, "Dakhaltu ala Anas ibn Malik." Aku masuk ke rumahnya Anas bin Malik. bidimash. Wahuwa yabki, dan dia menangis. Fakultu, lalu aku bertanya, ma yubkika, apa yang menyebabkan engkau menangis? Qala, la a'rifu syai'an mimma adraktu ila hadhihi salat. Aku tidak tahu salat seperti ini. Jadi aku tidak tahu salat seperti ini. Kenapa? Karena salat ini telah dilalaikan. Karena salat ini telah dilalaikan. Kemudian disebutkan dalam satu riwayat agak sedikit lengkap dalam terjemah tentang Anas bin Malik, yaitu Sabit al-Bunani ini seorang rawi yang paling banyak meriwayatkan dari Anas bin Malik. Kunna ma'a Anas bin Malik, katanya kami bersama Anas bin Malik. Fa kharaja Hajjaju as-salata, lalu keluar Hajjaj untuk salat. Waqama Anas yuridu an yukallima, tadinya Anas bermaksud untuk bicara dengan Hajjaj. Panahahu ihwanuhu syafaqatan alaihi minhu, maka beberapa orang melarang Anas, jangan, karena takut nanti akan diapa-apain, karena Hajjaj itu keras, Hajjaj itu zalim, Hajjaj itu diktator, dan plus bengis gitu, Hajjaj itu. Hajjaj ibn Yusuf. Fa kharaja fa raqiba dabatahu. Fa qala fi man sini dalika. Kemudian pergi dengan kendaraannya. Setelah jauh, fa qama Anas. Setelah jauh, maka berkata, wallahi ma a'rifu syai'an mimma kunna alaihi ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam illa syahadatu la ilaha illallah. Kata Anas, aku tidak mendapatkan hari ini sesuatu yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang mengucapkan kalimat syahadat saja. Berarti sejumlah amalan Islam itu telah dilalaikan. Seolah-olah mengatakan hanya kenal dengan kalimat syahadatain saja. Lalu ada orang berkata, fa sholatu ya Aba Hamzah, kan masih pada sholat, katanya. Tadi kan ada sholat. Waqala, ja'altum zuhra indal maghribi, apa tilka kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan kalian telah menjadikan waktu duhur sampai di waktu maghrib. Jadi melakukan sholatnya di luar waktu sholat. Apakah itu sholat di zaman Nabi? Ada seperti ini? Ya tidak ada. Nah, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menceritakan tentang di zaman Hajjaj ibn Yusuf. Bahwa Hajjaj ibn Yusuf mengakhirkan sholat dari waktunya. Jadi mengakhirkan sholat dari waktunya. Dan itu di masa Hajjaj. Kemudian Anas bin Malik, selain mengkisahkan ini, Anas bin Malik itu mendapatkan syakwa, mendapatkan pengaduan dari sejumlah kaum muslimin. Ya, kalau sekarang mungkin orang pingin demo, pingin ini gitu, dengan apa yang didapatkan dari keboliman para pemimpin. Dan sejumlah kaum muslimin pun ingin protes dengan apa yang terjadi pada masa itu. Dari berbentuk keboliman, melalaikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, isbiru, sabar, katanya. Lalu beliau mengatakan, ma min sanatin illa huwa syarrun min mimma qabla. Lalu beliau mengatakan, sabarlah kalian, karena tidak akan datang tahun kecuali dia akan lebih buruk dari yang sebelumnya. Jadi akan datang masa-masa yang lebih buruk dari sebelumnya. Tapi Anas bin Malik mengatakan, tapi Anda jangan keliru memandang keburukan. Keburukan yang dimaksud, yang diwanti-wanti oleh Anas bin Malik bukan berkaitan dengan gejolak ekonomi. Seperti hari ini mungkin gejolak ekonomi, harga telur naik, harga minyak naik juga tidak ada. Ya walaupun itu gejolak, walaupun itu ujian. Tapi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu memperingatkan kepada kaum muslimin di saat itu. Bukan itu katanya. Bukan itu. Fitnah yang lebih besar. Tapi fitnah yang lebih besar itu, yaitu tahalluf an sya'irillah. Yaitu di mana orang itu terjadi pergeseran dari syiar-syiar Islam. Terjadi pergeseran dari di mana orang itu melanggar syiar-syiar Islam, melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. La yubali bil halali wal haram. Ketika orang itu tidak memperdulikan halal dan haram. Jadi dari mana orang mengambil harta, kemana mengitukannya, orang sudah tidak peduli lagi. Dan ketika wafatnya para ulama, sedikitnya orang alim, sedikitnya juru-juru dakwah, banyaknya yang menyimpang. Nah itu hal yang sangat dahsyat itu, yang akan menimpa kepada kita. Nah, dalam hadis ini mengkisahkan bagaimana kalau itu terjadi di masa yang masih dekat dengan kehidupan para sahabat. Jadi kalau itu terjadi pada masa dekat dengan kehidupan para sahabat, apalagi dalam masa kita yang hidup hari ini. Jadi masa yang kita hidup hari ini, bahwa keburukan itu akan semakin dahsyat dibandingkan dengan masa yang lalu. Ya. Nah, Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu memberikan satu pelajaran yang sangat berharga. Berharga. Apa pelajaran yang sangat berharga? Bahwa Islam yang hak itu adalah Islam yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Jadi di sini memberikan satu kaidah agung, kaidah penting. Islam yang benar, jika antum mendapatkan perselisihan masalah, orang menisbatkan kepada Islam, baik itu dalam bentuk keyakinan ataupun dalam bentuk ibadah, maka mizan, mizan itu timbangan untuk mengetahui benar atau tidak benar sesuatu yang dinisbatkan kepada Islam, baik itu dalam bentuk keyakinan ataupun dalam bentuk amalan, maka diceknya apakah itu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi jangan bikin syubhat. Dulu di zaman Nabi sallam tidak ada televisi. Di zaman Nabi sallam tidak ada mikrofon. Orang tidak beribadah dengan televisi, orang tidak beribadah dengan mikrofon. Yang diperintahkan ibadah kita menyampaikan dakwahnya. Dan menyampaikan dakwah sampainya dengan apa saja wasilahnya silakan. Karena yang diperintahkannya dakwahnya. Tidak diperintahkan menggunakan alat tertentu untuk berdakwah. Beda dengan kita taqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah. Harus ada contohnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang komitmen kepada Quran dan Sunnah tidak akan mundur dari semua kemajuan zaman. Jadi orang yang komitmen kepada Quran dan Sunnah tidak akan mundur dari semua kemajuan zaman. Dalam semua hal, ketika kita diperintahkan untuk berperang, kita diperintahkan untuk menggunakan wasilah yang pas untuk berperang. Ketika kita diperintahkan untuk berdakwah, dan berdakwah adalah sampainya hujah kepada orang yang dituju, sampainya argumentasi kepada yang dituju, maka dengan semua wasilah yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala kita akan menggunakannya. Kenapa? Karena tentunya orang ahli sunnah itu manusia yang cerdas. Ya. Dia akan hidup dalam setiap masanya. Berbeda dengan orang yang tidak komitmen kepada Quran dan sunnah, dia tidak akan hidup dalam masanya. Ahli sunnah itu akan hidup dalam semua masanya. Ya. Jadi Anas bin Malik mengatakan, ketika ada sholat yang dilakukan oleh Hajjaj ibnu Yusuf, tidak seperti dilakukan oleh Nabi Hasan. Beliau mengatakan, sholat ini tidak ada di zaman dulu. Walaupun sholatnya sama, tapi sholatnya tidak dilakukan oleh para sahabat seperti ini. Bukan dalam waktunya. Beliau mengatakan, ma'ariku syai'an min hadza. Aku tidak tahu seperti ini. Aku tidak tahu sholat seperti ini. Sebagaimana kita katakan, saya tidak tahu sholawat seperti ini. Sholawat yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat ini, sholawat itu. Ya. Nabi SAW, para sahabat berkata, aku udah tahu tahiyat, lalu aku diperintahkan sholawat. Seperti apa redaksinya sholawat? Itu para sahabat itu adalah orang yang paling tahu dengan bahasa Arab, tapi tidak bikin redaksi sholawat yang beda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anas bin Malik mengatakan, ma'arifu syai'an min hadza. Saya tidak tahu. Ya, sholat di zaman Nabi seperti ini, dan itu bentuk pengingkaran. Pengingkaran. Ya. Dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengingkari semua keburukan di saat itu, tapi dengan fikih, karena beliau tidak langsung kepada Hajjaj ibnu Yusuf di hadapan orang waktu itu, karena itu adalah fikihnya. Dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menangis kepada satu keburukan yang menimpa. Jadi beliau menangis karena syariat Allah dilalaikan. Syariat Allah tidak ditegakkan pada yang semestinya. Anas bin Malik menangis di saat itu. Ya. Sehingga beliau, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata kepada Sabit Bunani ketika ditanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka beliau mengatakan, aku tidak mendapatkan apa yang ada di zaman Nabi Hasalam hari ini kecuali kalimat syahadatain. Nah, lihat di sini. Lalu Sabit Bunani mengatakan, ini sholat masih ada. Lihat di sini Pak, jamaah, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang sama saja prakteknya, ketika ditunaikan tidak pada waktunya, itu dikatakan bukan. Apalagi yang sama sekali tidak ada dalilnya. Paham gak ini? Sholat diperintahkan. Bahkan bisa dikatakan sholat yang dilakukan oleh Hajjaj dan orang-orang di saat itu, mungkin kaifiahnya sama, ruku dan sujudnya sama. Tapi Anas seolah-olah mengatakan ini bukan sholat. Karena sholat di zaman Nabi SAW bukan seperti ini. Sholatnya ditunaikan dalam waktunya. Duhur dari mulai tergelincir matahari sampai bayang-bayang panjang. Asar dari mulai bayang-bayang panjang sama panjangnya sampai terbenam matahari. Maghrib dari mulai terbenam matahari sampai ada mega merah di ufuk. Isya dari mulai adanya mega merah sampai pertengahan malam. Waktu subuh dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Itu waktu sholat. Orang yang sholat bukan pada waktunya, kata Anas, ini bukan sholat yang di zaman Nabi. Lalu sekarang orang mengatakan, gak apa-apa ini kan melakukan ibadah yang tidak diajarkan. Nah, ini satu faidah yang sangat agung dalam kisah bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika mengingkari apa yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf waktu itu. Ya. Kemudian kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang imannya kuat itu menggambarkan kelembutan hati gitu. Jadi kelembutan hati. Ya. Dan ghirah itu ada dalam hati seseorang. Maka oleh sebab itu kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah hati itu banyak. Mahabbah, khasyah, rugbah, roja, tawakul. Itu ibadah hati. Dan salah satu ibadah hati adalah rahmah. Rahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan ketika menguburkan Zainab radhiyallahu ta'ala anha, putrinya. Kebetulan beliau malamnya berjima dan beliau duduk di dekat kuburan dan beliau tidak bisa memasukkan putrinya ke liang lahat. Artinya beliau tidak bisa turun ke bawah karena beliau berjima malamnya. Beliau mengatakan, seandainya aku malam tadi tidak berjima, maka aku yang akan turun ke bawah. Lalu para sahabat melihat Nabi SAW mengalirkan air matanya. Seolah-olah sahabat mengatakan, dikira kalau Rasul itu kuat ya, enggak ada nangis itu. Maka beliau mengatakan, ad-dumu rahmah. Air mata ini pertanda hati yang punya kasih sayang. Jadi di sini menunjukkan kasih sayang itu harus ada ekspresinya. Harus ada bukti. Kemudian keluar air mata itu terkadang karena khasyah, karena rasa takut yang ada dalam diri kita. Ada sejumlah hadis. Saya bacakan hadis yang pertama. Nabi SAW mengatakan, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Faminhum rajulun dzakarallaha khafiyan fafadat ainahu. Nabi SAW mengatakan, ada 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan Allah ketika matahari mendekat 1 mil. Ketika di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan Allah. Di antara yang 7 kelompok itu disebutkan, seseorang yang zikir, mengingat Allah. Lalu dia mengalirkan air matanya. Nangis. Kenapa? Karena khauf. Karena khasyah kepada Allah. Takut dengan azabnya, takut dengan siksanya. Ya. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis ini beliau menangis. Kenapa menangis? Menangis pada satu fitnah yang menimpa kepadanya di zamannya. Yaitu apa? Intihak hurumatullah. Karena ada manusia yang melanggar apa yang diharamkan Allah. Melanggar tentang batasan-batasan Allah. Karena ada orang yang melanggar. Kenapa? Menangis. Nah, ingat ya. Kenapa orang lain yang melakukan dosa kok beliau yang menangis? Artinya boleh ketika orang lain melakukan dosa antum menangis. Mungkin rahasianya apa? Antum tidak ingat dengan surah Al-Anfal. Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah." Sebab Allah telah mewanti-wanti, takutlah kalian kepada fitnah. Yang mana fitnah itu, azab itu tidak akan ditimpakan kepada orang-orang zalim secara khusus. Artinya orang mukmin harus takut dengan banyaknya orang yang melakukan dosa. Antum saya pemirsa harus takut dengan orang yang tidak menunaikan sholat, dengan orang yang berzina, dengan orang yang melakukan dosa-dosa. Peminum khamr. Kenapa? Sebab keburukan-keburukan itu adalah sebab turunnya azab Allah. Dan orang beriman ketika berdiam dari semua keburukan, maka azab Allah tidak akan menimpa kepada orang-orang yang buruk saja. Orang mukmin yang ada di sekitarnya akan merasakan azab itu. Walaupun akan berbeda akhir. Orang beriman ketika mendapatkan musibah berupa turunnya azab, dan dia bersabar, maka derajatnya akan ditingkatkan oleh Allah Ta'ala dan akan dihapus dosanya. Tapi orang kafir, orang maksiat, tidak akan berkurang azab Allah Ta'ala nanti yaumul qiyamah dengan sebab diturunkan azab di muka bumi ini. Makanya Anas bin Malik itu menangis ketika melihat kemungkaran ini. Kenapa? Sebab keburukan tidak hanya akan dirasakan oleh pelaku dosanya saja. Keburukan yang akan dirasakan oleh orang beriman ketika kita berada di sekitar orang-orang yang melakukan keburukan itu. Sehingga baginda Nabi SAW menggambarkan di dalam hadis perumpamaan orang-orang yang menegakkan kebaikan dengan orang yang melakukan keburukan bagaikan orang yang dimasukkan ke satu kapal yang dibagi bagian atas dan bawahnya. Kemudian orang-orang yang di atas, ya, daripada harus mengganggu, kemudian dia membolongi perahu itu biar mudah untuk mengambil air. Maka yang akan tenggelam semuanya, bukan hanya sebagiannya saja. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi yang paling buruk hari ini gitu ya, gerakan kita yang terbaik adalah gerakan berdakwah kepada Allah, yaitu menyeru manusia kepada yang baik dan berusaha semampu mungkin kita melarang manusia dari semua kemaksiatan, dari semua penyimpangan. Jadi semampu mungkin kita. Ya, maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di dalam Al-Qur'an begitu jelas ya mengingatkan tentang keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan wa ulaika humul muflihun. Amar ma'ruf nahi mungkar itu identik dengan kaitan kita akan mendapatkan keberuntungan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di kesempatan sore hari ini kita hanya bisa menyempurnakan satu hadis, apa dua hadis atau satu bab saja dalam kitab Sahih Bukhari ini, bab tentang yang berkaitan dengan melalaikan sholat dari waktunya. Dan kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, 2 menit, sabar. Ya. Kalau ada orang bertanya, bagaimana apabila seorang pemimpin di antara pemimpin kaum muslimin, dia melalaikan sholat dari waktunya, sedangkan dia jadi imam sholat. Maka para ulama, sholatlah anda di rumah dalam waktunya, dan sholatlah bersama imammu sebagai nafilah, himayatan anin nafs wa himayatan anin daulah. Jadi himayatan an nafs. Jadi kalau ada imam yang sholat tidak dalam waktunya, mengakhirkan sholat dalam waktunya, maka kita sholat di rumah sendirian dalam waktunya, dan sholat bersama imam keluar, ya, sebagai nafilah, sebagai sholat sunnah. Jadi kita niatnya sholat sunnah. Ya. Itu kalau mengilzam untuk sholat. Nah, bagaimana kalau dibalik? Ada sebagian masjid atau mungkin sholat belum masuk waktu. Nah, maka tidak bisa kita sholat bersama imam, kemudian nanti pulang kita sholat lagi. Ya, kalau itu tidak sholat bersama jamaah dan kita sholat sendirian, wallahu ta'ala a'lam. Ya, udah. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan untuk ilmu yang kembali bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini berkenaan kembali dengan pembahasan kita, yaitu waktu-waktu sholat dari pembahasan kitab Sahih Bukhari. Dan kembali dua hadis disampaikan dengan pembahasan kita, yaitu melalaikan waktu sholat yang bisa menjadi bahan introspeksi untuk diri kita dan juga mungkin orang di sekeliling kita, baik itu kerabat ataupun keluarga kita, bisa kembali kita ingatkan dan bisa menjadi pahala dan ibadah untuk kita sendiri. Baik sahabat Muslim, jazakumullahu khairan, dan juga tentunya jamaah sekalian, kita masih ada banyak waktu yang tersisa di kesempatan sore hari ini untuk sesi tanya jawab. Dan kami persilakan kembali untuk sahabat Muslim dan juga jamaah ikhwan ataupun akhwat bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat SMS ataupun WhatsApp di nomor ofisial khusus pertanyaan MGI TV, yaitu di nomor 0811-2425-255. Kami ulangi kembali di nomor 0811-2425-255. Dan sambil menunggu pertanyaan dari pesan singkat, kita juga persilahkan untuk jamaah ikhwan yang ingin langsung bertanya kepada Al-Ustadz bisa mengangkat tangan untuk bisa kita berikan mikrofon agar bisa didengar. Silakan untuk jamaah ikhwan, dari ikhwan yang ingin bertanya. Baik, sambil menunggu, dan kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari beberapa pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Baik, pertanyaan pertama Ustaz, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Bandung. Ustaz, apakah ada perbedaan keutamaan atau bahkan termasuk lalai dalam sholat orang yang melakukan sholat berjamaah yang dilakukan dengan jamaah sholat yang masbuk atau jamaah kedua atau ketiga di masjid tersebut? Jazakumullah khairan. Ya, berjamaah di masjid tapi masbuk gitu. Jamaah di masjid tapi jamaah masbuk. Jamaah masbuk aja gitu. Ya, kalau orang itu melalaikan seperti dalam setiap sholat masbuk, ya termasuk melalaikan sholat. Walaupun melalaikannya tidak seperti yang tadi gitu. Karena tentunya orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu untuk bersegera untuk mendapatkan shof pertama dan untuk tidak masbuk itu dalam apa? Dalam sholat. Kalau masbuknya kali-kali mungkin orang udah datang waktu sholat kemudian tiba-tiba pingin ke toilet atau ada penghalang, kalau kadang-kadang ya gak apa-apa. Tapi kalau dalam setiap waktu sholat masbuknya si etama gitu ya, nah itu lain, berarti jelas orang lalai gitu, lalai. Ya tetap termasuk melalaikan apa? Sholat, tapi tidak dalam kategori yang pertama. Kemudian berkaitan dengan apa? Mendirikan sholat berjamaah di masjid yang udah ditegakkan sholat berjamaah. Para ulama berbeda pendapat hukumnya. Tapi wajib diketahui, mendirikan sholat berjamaah di masjid yang udah didirikan sholat berjamaah oleh imam rawatib. Maka para ulama membagi kepada tiga kategori. Kategori yang pertama, dijadikan amron rawatiban bisababi ikhtilafil madzahib. Fahadha mamnu wal hadha min babi yani min asbabi ibtirakil ummah. Yang pertama, jika dilakukannya dengan ritual terus menerus, di mana di satu masjid itu ada dua jamaah, umpamanya karena beda madhab, ya karena ta'asub madhab, ya grup yang pertama yang sholatnya pakai kunut subuh. Grup yang kedua yang sholatnya tidak pakai kunut subuh. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Haram hukumnya. Ini termasuk memecah belah umat Islam. Enggak boleh. Kalau ada sekarang masjid sampai dua kali sholat. Kenapa? Ini grup madhab ini grup madhab ini. Dan itu pernah terjadi. Di saat-saat tertentu. Di masjid Baitullah. Dikisahkan itu ada empat imam. Dengan empat madhab. Kan boleh. Kalau dari ke Baitullah kan di area ini, arah sana kan bisa. Kan sama-sama menghadap kiblat. Kiblat. Ya. Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Nah, enggak boleh. Yang kedua, masjid yang tidak ada imam rawatibnya, seperti masjid yang ada di pinggir jalan untuk orang safar. Masjid-masjid yang tidak ada imam rawatibnya. Maka pendapat yang rajih tidak mengapa di masjid tersebut ya orang datang lagi sholat berjamaah. Nanti datang lagi satu mobil berjamaah, enggak apa-apa. Nah, yang ketiga baru di sini yang para ulama berbeda pendapat, yaitu mengulangi berjamaah di masjid yang sudah ditegakkan berjamaah tapi sudfah. Sudfah itu tanpa disengaja. Seperti umpamanya udah salam, tiba-tiba ada 10 orang masuk atau 5 orang masuk lalu bikin jamaah. Atau mungkin antum kesiangan lalu ada 3 orang belum pada sholat. Nah, sebagian para ulama mengatakan lebih baik sholatnya di rumah. Jadi pulang aja ke rumah dan makmurkanlah rumahmu dengan sholat. Artinya sholat wajib bersama keluarga di rumah. Sebagian para ulama mengatakan tidak mengapa untuk sholat di masjid. Ya. Mereka berdalil dengan hadis. Salah satunya bahwa seseorang datang ke masjid. Lalu dia sholat sendirian. Faqala Nabi SAW li ashabihi. Lalu Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya. Man yatasaddaq alaihi. Siapa yang ingin sedekah berjamaah dengan orang itu? Maka Nabi SAW menyuruh sebagian sahabat untuk sholat di belakang orang itu. Nah, hadis ini dikatakan sebagai dalil bolehnya menegakkan sholat berjamaah di masjid yang sudah dilakukan sholat berjamaah. Ya. Al-amru sahal, perkaranya mudah. Ya. Tapi kalau tadi berkaitan dengan melakukannya sering, ya termasuk melalaikan sholat. Karena dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan sholat dari sholatnya. Dengan sebab dia tidak mendapatkan berjamaah yang dimaksud. Baik Ustaz, jazakumullahu khair untuk jawabannya. Untuk pertanyaan pertama dari pesan singkat. Dan melanjutkan mungkin pertanyaan pertama tadi Ustaz, ini pertanyaan yang juga baru masuk. Bagaimana ketika sholat yang kembali diadakan dikarenakan imam rawatibnya ini gerakannya lalai atau terlalu cepat Ustaz? Dan bisa dikhawatirkan tidak sah sholatnya Ustaz? Ya, kalau itu jangan dikhawatirkan, harus yakin ya bertanyanya. Jangan pakai khawatir. Ya. Artinya kalau cepatnya cepat masih tuma'nina, itu bisa kita membaca. Ya kita sholat berjamaah. Tapi kalau cepatnya cepat banget itu, yang menyebabkan kita tidak idrok, tidak mendapatkan untuk ruku, dia udah berdiri, maka tidak boleh sholat bersamanya, sholat di rumah. Atau yang semestinya kan kalau imam itu yang tahu sholat, masa sih jadi imam tidak tahu sholat itu ya? Ya memang mungkin musibah kalau kita di Indonesia ya masih belum ada kode etik apa yang dinamakan jadi imam. Kan imam itu syarat yang paling utamanya adalah dua. Ya, setelah dia orang soleh, jelas ya orang soleh. Karena di dalam hadis itu dikatakan, janganlah mengimami satu kaum sedangkan kaumnya membenci kepada orang itu. Jadi kalau orang itu tidak baik akhlaknya, tidak layak jadi imam. Nah, tidak semua juga orang yang soleh bisa jadi imam. Orang yang jadi imam itu pertama punya bacaan Quran. Jadi punya bacaan Quran, hafalannya mumpuni. Yang kedua, paham tentang sifat sholat Nabi yang benar. Termasuk paham tentang kalau lupa sujud sahwinya seperti apa, gitu ya. Kan harus tahu. Harus tahu. Karena sujud sahwi itu sebabnya ada tiga. Kalau lebih, kalau kurang, kalau ragu. Nah, imam, yang jadi imam harus tahu tentang apa itu sujud sahwi, kaifiyah sujud sahwi, termasuk juga ngerti kalau dikasih tahu sama orang. Kalau ditahu, oh ada orang subhanallah, apa ya? Nah, imamnya enggak tahu, apaan subhanallah katanya. Terus aja dia, karena dia belum paham. Subhanallah ngasih tahu gitu. Allah Ta'ala. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, jazakumullah khair kembali untuk jawabannya. Dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya khususnya dan untuk kita semua. Baik, kita akan beralih untuk pertanyaan secara langsung untuk jamaah yang ingin bertanya langsung. Dan kami persilakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana konsekuensi dari orang yang melalaikan dari belajar sifat sholat Nabi Ustaz? Dan sikap kita apabila melihat di masjid-masjid kaum muslimin, apakah kita langsung menegurnya atau bagaimana gitu Ustaz? Ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami persilakan Ustaz. Iya. Lalai dari mempelajari sifat sholat Nabi ya termasuk berdosa. Karena mempelajari sifat sholat Nabi hukumnya fardhu ain. Karena para ulama telah mendefinisikan ilmu yang hukumnya fardhu ain adalah semua ilmu yang berkaitan dengan taklif. Apa yang dimaksud dengan taklif? Allah mewajibkan sholat, berarti harus bisa sifat wudu, harus bisa sifat mandi, harus bisa sifat tayamum, harus bisa sifat sholat. Jadi ketika Allah mengatakan wa aqimu sholat, berarti antum harus belajar 4 poin. 1, belajar wudu. 2, tahu mandi janabah. 3, tahu cara tayamum. 4, tahu cara sholatnya. Nah, orang yang membaca ayat Quran wa aqimu sholat tidak belajar 4 perkara, ya tadi termasuk berdosa. Berdosanya. Otomatis dia termasuk melalaikan karena tidak mempelajari. Bagaimana kewajiban kita? Ya, kewajiban kita ya amar ma'ruf tapi dengan cara yang baik. Ya, mengajarkan sholat, gimana duduk yang benar, tasyahudnya, ya. Dan saya kira apa yang ada dalam sholat ini ikhtilafnya tidak banyak, ya. Ikhtilaf yang paling pokok di Indonesia itu cuma kunut dengan tidak kunut gitu. Coba kaifiah apa yang beda sholat? Enggak ada yang beda sholat. Ya. Mungkin kalau masalah mengangkat tangan ini karena tidak dibaca aja hadisnya gitu. Tidak ada baca hadis. Kalau perbedaan doa, doanya sama-sama ada gitu. Kalau organisasi anu katanya wajah tu yang ini bacanya Allahumma ba'id, semuanya ada sahih gitu. Sholat itu jelas ya, sholat. Ya. Hanya bukan ada perbedaan lalai atau tidak lalainya. Lalai atau tidak lalainya. Masa sih meletakkan tangan di sini? Perbedaannya kan ada yang di dada, ada yang di pusar, gitu kan? Ada yang di pinggir gitu. Hanya yang kalau di pinggir menurut jumhur ulama makruh. Karena menyerupai orang nulak cangkeng, tolak pinggang kan begini, dan itu makruh seperti sholatnya orang Yahudi, ya. Kalau di sini, ya itu kaulnya. Ada yang sepakatnya apa? Sepakat ahli sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan yang kiri. Bahkan kata Syekh Mukbil tidak ada hadis yang sahih tentang di mana diletakkannya, apakah di sini atau di bawah. Al-amru sahl. Perkaranya mudah, tapi yang sepakatnya diletakkan begini. Ya, walaupun mungkin kalau satuan hadis, ya ada yang begini, hadis-hadisnya sahih, ada yang begini. Tapi tidak ada yang begini ya. Salat begini. Ya, ruku. Ruku sama, cuma mungkin sempurna atau tidak sempurna. Kalau mau mempelajari satuan hadis, sempurna salat akan tuma'nina. Ya. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair kembali untuk jawabannya. Kita beralih kembali pertanyaan dari pesan singkat untuk bisa kita bacakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Tasikmalaya. Pak Ustaz, mohon maaf, ingin bertanya di luar tema. Bagaimana hukumnya mempunyai karyawan tapi mereka tidak mau sholat biarpun sudah diberikan waktu untuk sholat, Ustaz? Apakah dosa untuk saya, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Iya, tergantung. Kalau punya kekuasaan untuk mengeluarkan, ya dikeluarkan. Kalau dia mau. Iya. Tapi kan itu dalam kekuasaan. Karena ya, orang yang berada di sekitarnya ya, tidak menunaikan dan dia punya kewajiban. Tapi kan orang muslim boleh memperjikan orang kafir. Orang kafir tidak sholat. Orang kafir tidak masuk Islam. Mempekerjakan boleh enggak mempekerjakan orang yang kafir dalam pekerjaan kita? Boleh secara kaidah mempekerjakan. Nah, tapi kalau berkaitan dengan keinginan seseorang, itu tergantung SOP yang dimiliki. SOP yang dimiliki oleh dia. Ya, kalau dalam satu sistem, ya, seperti kita punya pesantren, masa sih ada guru yang tidak sholat? Gitu? Atau pekerja yang tidak sholat? Pekerja televisi sunnah, ya, televisi Islam. Masa tiap hari dia apa nyoting ustaznya ngejelasin tentang sholat, yang nyotingnya tidak sholat. Ya. Kalau seperti ini, ya tergantung SOP-nya maunya seperti apa. Wallahualam. Baik, Ustaz. Jadi berdosa nggak, Ustaz, untuk yang punya perusahaannya? Ya. Kalau haknya pekerja atau karyawan, Ustaz? Nah, kalau mempekerjakan beda, tidak. Tergantung kebutuhan kerjanya. Baik, Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dan mungkin pertanyaan penutup pada sesi tanya kita di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf, kembali di luar tema terkait dengan pemimpin yang zalim, Ustaz. Apakah benar bahwa orang yang memberontak terhadap pemimpin atau pemerintahan bahkan sampai menggulingkan tanpa mengkafirkan, maka hanya maksiat atau dosa besar, Ustaz, bukan termasuk khawarij atau benih-benih khawarij? Berbeda dengan pemberontak yang meyakini bahwa pemerintah tersebut kafir dan tidak menjalankan syariat Islam. Ya enggak, tetap aja. Ya kalau memberontak dari pemimpin yang hak, dia zalim, itu hukumnya haram. Hukumnya maksiat. Walaupun tidak mengkafirkan, tetap dia dianggap sebagai pemahaman khawarij. Karena mengkafirkan adalah satu urusan dan khuruj adalah urusan lain.